Cinta imu masih meski kau tak cinta aku, ku tetap merindukan meski kau tak pernah merasa sedikit pun untuk merindukan aku. Yeah.